Kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Ada itu ku tunggu, senyum manismu kekasih. Saya tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, senyum tersipu malu. Ketika ku sapa engkau, genggamlah hati ini. Memang usia kita muda, cinta soal hati. Biar mereka bicara, telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa, maka hanya untuk